Anda masih terus bersama kami Mitra Bisnis Pulse FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasika FM Jogja. Nah, kenapa orang sukses melakukan hal-hal yang berbeda dari orang lainnya? Ini salah satunya sedang dibahas oleh Bang Kavi juga. Tadi udah beberapa disebut ya Bang. Apalagi nih Bang? Aku jadi, masih terkagum-kagum tadi Bang. Kenapa? Itu tadi mulung penada kardus bekas, omset sehari bisa 2 miliar itu udah... Nggak tahu yang kalah udah berapa orang deh tuh. Jadi bisnis-bisnis yang tidak pernah diperhitungkan itu banyak sekali. Jadi misalnya kalau di daerah Garut ya, di daerah Garut itu banyak orang-orang yang mengolah pasir, orang-orang yang mengolah pasir sisa penambangan. Jadi biji pasir sisa penambangan. Wah, tetap kaya raya itu juga ya? Enggak juga. Jadi itu membutuhkan kerja keras gitu. Jadi pasir-pasir sisa penambangan itu ternyata masih laku dijual. Mereka beli kemudian dengan bahan kimia dan apa segala macam. Jadi serbuk-serbuk emas yang tertinggal di situ dengan lewat proses mereka bisa mendapatkan emas. Bisa dipisahkan ya? Bisa dipisahkan. Walaupun satu bulan hasilnya gak banyak. Ada yang bisa dapat 25 juta, ada yang bisa dapat 50 juta. Nah ini artinya tetap si pengusaha ini juga menggunakan pemikiran yang matang, akurasi juga ya Bang. Karena bagaimanapun si kuli-kuli tambang atau kuli-kuli tadi yang mengangkut pasirnya, mereka aku rasa kehidupannya tetap di bawah garis kemiskinan, cuma si pengusahanya yang bertambah kekayaannya. Jadi banyak sekali seperti itu. Kita terima telepon dulu nih Bang, ada Bapak Sesen ya. Selamat sore Bapak. Halo Pak Sesen atau Pak Sesen nih? Halo ya Pak. Iya, silakan Bapak. Halo, Bang Kavi, selamat sore. Selamat sore. Gini Bang Kavi, saya tertarik dengan kata-kata Bapak. Cuma kan saya mikir gini, kalau orang sukses kan punya visi jangka panjang ya Pak ya? Orang sukses punya visi jangka panjang? Iya, dari visi kan misalkan namanya dipecah-pecah target yang lebih kecil kan. Oke. Targetnya ada action plan-nya macam-macam lah ya, atau sampai target itu ya. Yang saya butuh masukan dari Bang Rafi ini gini, kalau misalnya kita menghadapi kendala nih untuk action plan kita, apakah perlu target direvisi atau visinya perlu direvisi juga Pak? Oke. Yeah. Terima kasih Pak Dasan ya. Oke. Salam dari Bang Kavi Kurnia. Apa Bang tanggapannya? Enggak apa tadi, enggak kedengeran. Aku juga bingung, Mas. Bukan. Lu enak lu deket pakai headphone, gua enggak pakai headphone soalnya. Oh, kurang kenceng ya, Bang. Saya bertanya-tanya begini nih. Tadi Pak Sasan sampaikan, Bang Kavi, orang susah itu punya visi jangka panjang. Iya. Yeah. Karena dia harus menggapai mimpi-mimpinya tuh, yang enggak kejar-kejar juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah apakah untuk Bapak Sasan ini bisa sukses, targetnya yang perlu direvisi atau visinya yang perlu direvisi? Nah, enggak gini, jadi gini. Orang nah ini yang salah kaprah gitu loh. Jadi orang yang optimis realistik gitu loh. Mereka tuh punya perhitungan. Bukan soal target gitu loh, tapi mereka tuh punya perhitungan. Gitu loh. Jadi mereka tuh berhitung gitu loh. Oke. Okay? Jadi mereka berhitung begini. Saya punya modal sekian, dengan kerja keras sekian, maka saya akan mendapatkan sekian. Tapi seandainya saya punya sekian dan saya punya momen sekian, mungkin akan menjadi sekian gitu loh. Jadi itulah ya. Nah kalau Anda adalah orang yang bekerja mulai dari target gitu ya, gitu loh. Anda mulai bekerja dari target, maka Anda harus tahu, punya perhitungan. Kalau saya ingin mencapai target sekian, apa yang harus saya lakukan dan apa cara dan upaya saya bisa untuk mendapatkan ke target itu. Jelaskan nih. Tetap harus dirubah dong berarti, direvisi targetnya kan? Iya, kalau dia melihat kalau nggak make sense, kalau perhitungannya nggak masuk gitu loh. Perhitungannya nggak masuk gitu loh. Oke, Pak Sasan, gimana tadi Anda, apakah masih terus merasa jadi orang susah, nggak kejar-kejar terus? Bukan begini. Visinya? Begini, kalau kita misalnya adalah kita punya sekian cita-cita dan sekian mimpi, yang kita harus lakukan adalah yang tadi, yang tidak dimiliki dan tidak dilakukan orang lain, yaitu berhitung gitu loh, berhitung bahwa ini saya bisa nggak mendapatkan seperti ini, gini caranya seperti ini. Jadi contohnya misalnya begini ya, yang namanya berhitung nih ya. Misalnya katakanlah Anda punya modal, Anda ngelihat nih, saya seperti ini gitu loh. Tapi katakanlah pendidikan Anda misalnya kurang begitu tinggi gitu loh. Tapi Anda punya secondary skill, misalnya Anda cara berkomunikasinya bagus, penampilannya bagus gitu loh. Mungkin, oke, Anda harus optimis realistik gitu loh. Bisa saja Anda mengejar karir gitu loh, tapi karir Anda itu udah jelas bukan karir di belakang meja gitu loh. Karena pendidikan Anda kurang begitu tinggi sehingga Anda tidak akan mungkin bisa masuk ke level-level pekerjaan yang di belakang meja gitu loh. Mm-hmm. Jadi Anda mau tidak, tapi bukan berarti Anda tidak bisa sukses, masih bisa sukses. Kenapa? Ya kalau Anda jadi salesman kan nggak membutuhkan apa, nggak membutuhkan ijazah terlalu tinggi gitu loh, ya kan? Tapi Anda memang kalau untuk menjadi seorang salesman yang sangat berhasil, Anda harus punya communication skills bagus, penampilan bagus, approach orang bagus gitu loh. Nah ini yang seringkali tidak diperhitungkan. Nah, tapi bukan berarti Anda nggak bisa sukses, bisa. Inilah yang kita namakan optimis realistik gitu loh. Oke, baik. Nah, tapi aku juga mau tanya dulu nih Bang, apakah skill itu yang ini, skill set itu bisa benar-benar 100% menunjang kesuksesan kita, atau sebenarnya sukses tuh nggak perlu harus punya skill set? Skill set yang mana nih, skill set yang didapatkan di sekolah atau skill set yang didapatkan selanjutnya? Keahlian macam apa ya kira-kira ya? Makanya jadi kalau misalnya katakan misalnya contoh nih misalnya ya gitu loh ya, banyak orang yang mengatakan sekarang buktinya nih, misalnya buktinya ada kejadian-kejadian seperti yang sekarang ini. Terus Anda bilang gue mau jadi entrepreneur aja gitu loh. Terus kemudian jadi entrepreneur ngapain? Ya gue masak aja, gue punya warung gitu loh. Banyak lah yang sukses seperti itu, banyak banget gitu loh. Jadi misalnya mulai dari dagang soto, dagang rawon, dagang macam-macam, itu banyak sekali yang sekarang sudah sangat sukses dan punya kehidupan yang sangat luar biasa gitu. Okay. Tapi awalnya masak rawon. Nah cuman masalahnya kan orang yang optimis realistik akan berpikir gitu loh, gue misalnya PhD S3, mau gak gue jadi tukang rawon? Oke, kalau gitu nanti kita pikirkan lagi ya Bang. Nah itu yang tadi yang kita bicara tentang sketch-set skills dan segala macam gitu. Jadi boleh aja Anda misalnya begini ya, seorang yang PhD di bidang kimia, misalnya seorang PhD yang punya kimia, kalau dia meracik rawon, mungkin dia udah tahu nih, oh nih, ini secara kimiawi begini, hasilnya begini gitu. Okay? Prosesnya begitu, dan mungkin cara dia meracik rawon itu mungkin lebih baik. Tapi seseorang yang tidak punya gelar di bidang PhD di bidang kimia gitu loh, jadi coba-coba aja, ini udah cukup belum, pedasnya cukup enggak, manisnya cukup enggak, itu yang dilakukan. Mungkin cara dia melakukannya itu menjadi sangat berbeda gitu. Oke, kita lanjut lagi nanti di satu sesi terakhir dan tetap bersama kami.